السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada sore hari ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan Risalah Usulul Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih melanjutkan bab yang pertama, bab tentang ma'rifatul iman wal iman bih. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita memasuki hadis yang ke-22. Berkata الشيخ رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال dan dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari رضي الله تعالى عنه berkata قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma ahadun asbar ala adha sami'ahu aw yasma'uhu min Allah yad'una lahu al-walada aw yad'una lahu al-walada thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun asbara, tidak ada satupun yang paling bersabar ala adha terhadap gangguan, terhadap satu gangguan sami'ahu yang dia dengarkan." Yang sampai kepadanya minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa Allahu jalla wa ala maha penyabar, tidak ada yang mengalahkan kesabaran Allah atas gangguan yang sampai kepadanya. Apa bentuk gangguan itu? Yad'una lahul walada. Mereka, para hamba, mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memiliki anak. Dan ini merupakan gangguan yang dilakukan oleh sebagian makhluknya. Menisbatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Jalla wa ala berlepas diri darinya. Mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki anak. Thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap saja memberikan kesehatan kepada mereka dan memberikan rezeki kepada mereka. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis ini, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, menetapkan sifat as-sabr, sifat sabar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud sifat sabar bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah, as-sabur yang disebut memiliki sifat yang penyabar, huwa alladhi la yu'ajilu al-usata bil intiqami minhum, yaitu dia yang tidak bersegera untuk menghukumi para pelaku maksiat, orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala tidak segera menghukum mereka dengan menurunkan bencana kepada mereka, membinasakan mereka ketika mereka menisbatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang Allah Jalla wa ala berlepas diri darinya. Namun Allah Jalla wa ala memberi tempo kepada mereka. Mereka masih tetap hidup, bahkan mereka masih diberi makan oleh Allah dan diberi berbagai macam kenikmatan dan fasilitas dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menunda dan memberi tempo kepada mereka, tidak segera dihukum ketika mereka bermaksiat kepada Allah, ketika mereka kufur menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Maka ini merupakan bentuk sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat bersabar bagi Allah tabaraka wa taala yang layak dengan kemuliaannya dan keagungannya, tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh siapapun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Apakah Allah Jalla wa ala disebut sebagai as-sabur, yang itu sebagai nama dari nama-nama Allah? As-sabur artinya maha penyabar. Apakah kemudian dari hadis ini ditetapkan bahwa di antara nama Allah As-Sabur, sehingga diperbolehkan seseorang ketika dia memiliki nama maka dia diberi nama Abdus Sabur? Apakah As-Sabur termasuk nama Allah? Sebagian para ulama menetapkan hal itu, bahwa As-Sabur termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala. As-sabur artinya yang maha penyabar di dalam menghadapi sesuatu, tidak bersegera untuk memberi balasan, menetapkan hukuman bagi orang-orang yang melanggar dan tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, namun diberi tempo. Semoga saja dia bertaubat, semoga saja dia sadar dan memperbaiki dirinya. Adapun menetapkan sifat sabar bagi Allah, maka hadis ini jelas menunjukkan bahwa as-sabru termasuk di antara sifat Allah. Namun apakah kemudian dengan hadis ini diambil nama bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan as-sabur, wallahu a'lam. Meskipun itu memang disebutkan oleh sebagian para ulama termasuk Syekh Al-Syekh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, beliau menyebutkan bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala as-sabur. Namun menetapkan nama as-sabur ini memerlukan dalil yang sahih, yang thabit dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa tidak setiap sifat dari sifat Allah itu kemudian bisa dijadikan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah yang maha sempurna. Namun tidak setiap sifat dari sifat Allah atau dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dijadikan sebagai nama. Untuk menetapkan sesuatu sebagai nama Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan dalil. Dalil yang khusus, yang sahih, yang menetapkan bahwa itu termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sendiri hingga saat ini belum mendapatkan ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala as-sabur, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Dan di antara faedah dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah jalla wa ala itu tersakiti dengan perbuatan sebagian hambanya. Ketika hamba-hamba itu menyekutukan Allah, ketika para hamba itu berbuat kufur, kafir terhadap ayat-ayat Allah, melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala tersakiti. Makanya disebut bahwa itu gangguan bagi Allah. Hanya saja hal tersebut tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tersakiti, iya. Apakah Allah dimudaratkan dengan perbuatan kemaksiatan dan kekafiran yang dilakukan oleh para hamba? Maka jawabannya tidak. Tidak ada satupun yang ada di jagat raya ini yang mampu mendatangkan kemudaratan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab milik Allah segala manfaat dan mudarat. An-naf'u wad-dharru lillahi tabaraka wa taala. Segala manfaat, segala kemudaratan hanya milik Allah tabaraka wa taala. Jadi ini dibedakan, apakah Allah Subhanahu wa taala ya terganggu, tersakiti dengan perbuatan kekafiran yang dilakukan oleh para hamba? Iya. Hadis ini salah satunya yang menunjukkan hal itu. Ya. Ala adzan, terhadap sebuah gangguan yang sampai kepadanya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-laila wan-nahar, bahwa anak Adam itu menyakiti aku, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa mereka menyakiti Allah? Dalam hal mereka mencela masa, mencela masa, mencela waktu, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan menciptakan waktu itu. Allah jalla wa ala yang memperjalankan waktu ini, malam, siang, silih berganti, paceklik, hujan, kemarau dan seterusnya, itu semua yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau mencela waktu, berarti engkau mencela yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Jadi Allahu jalla wa ala tersakiti dengan perbuatan hambanya. Perhatikan, makna tersakiti ini bukan berarti atau maksudnya Allah jadi sakit, bukan itu yang dimaksud. Ya, itu adalah gangguan. Itu adalah gangguan. Allah terganggu? Iya, Allah terganggu. Allah dimudaratkan dengan itu? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Berbeda halnya dengan makhluk manusia misalnya. Ketika ada yang menyakitinya, boleh jadi dia merasa sakit. Akhirnya dia jatuh sakit, memudaratkan dia dengan gangguan yang datang dari orang lain. Itu manusia. Dibully, jatuh sakit. Berarti memudaratkan dia. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah jalla wa ala diganggu oleh perbuatan hamba-hambanya yang melakukan kesyirikan, yang melakukan perbuatan kekafiran. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak dimudaratkan dengan perbuatan apapun dari para hamba tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadhurrallaha syai'an Orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah, mereka menyelisihi para rasul setelah datang kepada mereka petunjuk dan bimbingan, layyadhurrullaha syai'a, mereka tidak mampu memudaratkan Allah dengan sesuatu apapun. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun laghaniyun hamid. Apabila kalian menjadi kafir dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini mereka menjadi kafir, maka Allah Subhanahu wa taala laghaniyun hamid. Allah tidak butuh kepada mereka. Kekafiran para hamba, kemudaratannya kembali kepada hamba itu sendiri. Sebagaimana keimanan para hamba, manfaatnya kembalinya kepada hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak diberi manfaat dengan keimanan para hamba. Karena segala manfaat hanyalah milik Allah. Sebagaimana Allah tidak dimudaratkan dengan kekafiran para hamba, karena milik Allah Subhanahu wa taala segala kemudaratan. Ya. Kalian menjadi seorang mukmin bukan berarti Allah semakin bertambah kemuliaannya, tidak. Kemuliaan Allah itu sudah maha sempurna. Kemuliaan Allah maha sempurna. Kita yang membutuhkan keimanan itu, kita yang mengharapkan keselamatan dengan iman. Jadi ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk mendatangkan kemudaratan kepadaku, sebagaimana kalian juga tidak mampu untuk memberi manfaat kepadaku. Jadi iman dan kekafiran kembalinya kepada hamba itu sendiri. Manfaat dan kemudaratan merekalah yang merasakan. Jangan merasa bahwa ketika seorang menjadi mukmin Allah kayak semakin mulia kedudukannya. Tidak, Allah telah mulia. Para hamba kafir, para hamba mukmin Allah Jalla wa'ala maha mulia, maha agung, tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah dan di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika para hamba itu ada yang berbuat kekafiran, mereka menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal-hal yang Allah berlepas diri darinya. Allah beri tempo kepada mereka, tidak segera dibinasakan, diberi waktu, diberi jeda. Mungkin mereka ingin memperbaiki diri, mungkin mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yadda'una lahul walad, mereka mengklaim bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Seperti perbuatan Yahudi, perbuatan kaum Nasara. Kaum Yahudi mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Kaum Nasara yang mengatakan bahwa Isa anak Allah. Kaum musyrikin yang mengatakan bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Mereka menyakiti Allah, namun mereka tidak mampu memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ini menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah memiliki keturunan, Allah memiliki anak, merupakan bentuk kekafiran yang paling parah, asyaddul kufur, merupakan bentuk kekafiran yang paling parah. Menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jalla wa'ala disucikan darinya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Namun kekafiran yang terbesar yang mereka lakukan pun Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi tempo kepada mereka, tidak segera dijatuhkan hukuman. Maka Allah tetap memberi kesehatan kepada mereka, Allah tetap memberi rezeki kepada mereka. Sebab kenikmatan dalam kehidupan dunia ini memang bersifat umum. Allah Jalla wa'ala memberikan kenikmatan, memberikan rezeki secara umum, yang mukmin, yang kafir seluruhnya mendapatkan. Karena bagi Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan kehidupan di alam akhirat. Kenikmatan yang ada di dalam al-jannah itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan yang ada di dunia hanyalah merupakan kenikmatan sementara. Kita merasakan nikmatnya harta, kita merasakan nikmatnya hidup dalam sebuah keluarga, itu semua bersifat sementara. Yang abadi ketika seseorang menyimpan dengan beramal saleh, dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menyimpan keutamaan tersebut untuk kehidupan akhiratnya, dan itulah kebahagiaan. Lalu kata beliau, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, walahu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadith Abu Hurairah. Dan hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu taala al-'abda nada Jibril, apabila Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, Allah berseru kepada Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan itu, fa ahbibhu, maka cintailah dia, fa yuhibbuhu Jibril, sehingga Jibril pun mencintai hamba itu, fa yunadi fi ahli sama, Lalu kemudian Jibril memanggil, berseru kepada penduduk langit, kepada penduduk langit dari kalangan para malaikat. Inna Allah yuhibbu fulanan faahibbuhu. Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka hendaklah kalian mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka dia pun, yakni hamba tersebut, dicintai oleh penduduk langit. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi, lalu kemudian diletakkan untuknya, untuk hamba yang dicintai Allah, yang dicintai Jibril, yang dicintai malaikat tersebut, diletakkan untuknya al-qabul, penerimaan, fil ardi, di muka bumi ini, yakni di dalam hati hati manusia. Demikian bunyi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Di dalam hadis ini menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu berbicara. Dan ini telah kita terangkan sebelumnya, bahwa Allah jalla wa ala berbicara dengan huruf, dengan suara yang didengarkan. Apa yang didengarkan oleh Jibril ketika Allah jalla wa ala berseru, memanggil, itu adalah suara Allah Subhanahu wa taala. Nada Jibril, Allah berseru kepada Jibril. Sebagaimana apa yang didengarkan oleh Musa alaihi salam ketika terjadi dialog antara Musa dengan Allah, yang didengarkan Musa alaihi salam adalah suara Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allah Musa takliman. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, hadis ini juga menetapkan sifat al-mahabbah bagi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Allah jalla wa ala cinta kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat, yang senantiasa menyucikan diri-diri mereka. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah jalla wa ala akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan bendera pasukan dalam peristiwa perang Khaybar, Nabi mengatakan, la utiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Aku akan memberikan bendera ini besok, yaitu perang Khaybar, kepada seseorang yang orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Yaftahu Allahu ala yadayhi, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemenangan melalui kepemimpinannya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai siapa yang dikehendaki oleh Allah dari ahlul iman, orang-orang mukmin, orang-orang senantiasa berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat al-bughd, bahwa Allah membenci, Allah murka kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah berseru kepada Jibril, wahai Jibril, Allah cinta kepada si fulan, cintailah dia. Maka kecintaan Jibril mengikuti cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Jibril senantiasa taat kepada Allah. Apabila Allah cinta kepada si fulan dari manusia, maka Jibril pun akan cinta kepadanya. Dan penduduk malaikat pun, penduduk langit dari kalangan para malaikat, mereka semuanya cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini, ma'asyara alikhu rahimakumullah, anjuran bagi kita sekalian untuk berupaya mencari sebab-sebab kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebab yang diinginkan dari seorang hamba bukan hanya sekedar pengakuan cinta. Saya cinta kepada Allah. Boleh jadi dia cinta kepada Allah namun tidak mendapatkan balasan. Allah tidak cinta kepadanya. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Maka kecintaan yang seperti ini itu gak ada manfaatnya. Gak ada artinya. Seseorang mengaku cinta kepada Allah. Apakah Allah cinta kepadanya? Belum tentu. Kadang-kadang ada sebagian mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulnya, namun dia tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah cinta kepadanya dan menyebabkan Rasul cinta kepadanya. Maka dari sisi ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ. Ayat ini yang disebut oleh para ulama ayatul mihnah, ayat ujian bagi setiap hambanya. Ingin lulus ujian, lihat, kembalikan dirimu kepada ayat ini. Apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebabnya, ada ciri-cirinya, ada tanda yang menunjukkan bahwa kecintaan kalian itu benar. Apa itu? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Dia mengaku cinta kepada Allah, tapi dia menyelisihi sunnah Rasulullah. Bagaimana mungkin Allah cinta kepadanya? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, za'ama qawmun annahum yuhibbun Allah, fabtalahumullahu jalla wa'ala bihadihil ayah. Ada sebagian kaum mereka mengaku cinta kepada Allah, maka Allah jalla wa'ala menguji kecintaan mereka dengan ayat ini. Baca ayat ini. Apakah mereka benar-benar cinta kepada Allah? Buktinya apa? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah, taat kepada Rasulullah merupakan tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba tersebut. Adapun seorang mengaku cinta kepada Allah tapi kebid'ahan dia lakukan, menambah di dalam syariat apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini hanya sekedar pengakuan tanpa bukti. Kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah yang diinginkan engkau mengaku cinta. Itu bukan itu yang menjadi sebab kebahagiaan. Namun keselamatan, kebahagiaan itu adalah ketika engkau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba melakukan hal-hal yang menyebabkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka itulah keselamatan. Dan banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba yang menyebabkan datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Secara umum, setiap amalan-amalan di dalam syariat yang wajib, yang sunnah, itu termasuk amalan-amalan yang menyebabkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Setiap amalan yang memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah menunjukkan bahwa Allah cinta dan ridha kepada hamba tersebut. Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturrahim, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur, kalian pasti akan masuk ke dalam al-jannah dengan keselamatan. Dalam riwayat al-Imam Muslim, ketika ada seorang lelaki berjalan untuk mengunjungi saudaranya yang ada di kampung lain, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang malaikat untuk mengikuti perjalanannya. Dalam perjalanan tersebut, malaikat ini pun bertanya kepada hamba itu, ila aina turid, hendak kemana engkau? Maka dia mengatakan, uridu akan li fi hadhihi alqaryah, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Kata malaikat, hal laka min ni'matin tarubbuha alai, apakah ada kenikmatan tertentu yang kamu harapkan ketika mendatangi saudaramu itu? Mungkin kamu datang ke sana karena kamu ingin menagih hutangnya atau mendapatkan bagian dari kenikmatan. Apakah ada kenikmatan tertentu yang kamu harapkan? Kata hamba ini, tidak, ghaira anni ahbabtuhu fillah, saya mendatanginya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini mengatakan, fa inni rasulullah ilaih, wa inna Allah azza wa jalla ahabbaka kama ahbabtahu fih, aku adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk mendatangimu, dan Allah jalla ala memberitakan bahwa Allah sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai seseorang karena Allah ini termasuk di antara amalan yang menyebabkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dan apabila Allah, Jibril, para malaikat, mereka seluruhnya cinta kepada hamba tersebut, yudha'u lahul qabulu fil ardi, maka akan diletakkan penerimaan di muka bumi. Yakni orang-orang menerimanya, orang-orang mencintainya, orang-orang senang kepadanya. Mungkin ada yang mengatakan, tapi mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah beliau hamba yang dicintai Allah? Bukankah beliau hamba yang dicintai Jibril, yang dicintai para malaikat? Namun mengapa beliau dimusuhi oleh kaumnya, bahkan kerabatnya sendiri memusuhi beliau? Bahkan mereka berupaya untuk memudaratkan Rasulullah, bahkan berupaya untuk membunuh Rasulullah. Ketika beliau mendatangi Taif untuk mendakwahi mereka, beliau malah dilempar, menyebabkan terlukanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dimaksud di dalam hadis ini, bahwa seorang yang dicintai Allah, seorang yang dicintai Jibril, dicintai oleh para malaikat, itu akan diterima di muka bumi? Maksudnya dari orang-orang yang memiliki keimanan yang sama, dari ahlul khair. Diterima di muka bumi maksudnya orang yang juga memiliki iman. Seorang mukmin akan cinta kepada kaum mukminin yang lain. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al arwahu junudun mujannadah, idza ta'arafa minha talafa wa idza tanakara minha ikhtalafa, bahwa ruh-ruh manusia itu berkelompok-kelompok, ya, bergrup-grup, yang ini kelompok sendiri, yang ini kelompok sendiri. Apabila saling mengenal, itu akan menyatu, akan terjadi keakraban, akan saling mencintai. Namun apabila tidak saling mengenal, yang ini ruhnya baik, yang ini ruhnya jelek, ikhtilaf, yang terjadi adalah perselisihan. Yang terjadi adalah perselisihan, perseteruan, pertikaian, perpecahan. Maka seperti itulah kondisi ruh-ruh manusia. Ahlul khair akan cinta kepada ahlul khair. Orang-orang yang baik akan cinta kepada orang yang baik. Ahlul syar, orang yang buruk akan cinta kepada orang yang semisalnya. Ya. Oleh karenanya, apabila ada seseorang benci kepada ahlul khair, benci kepada orang yang berjalan di atas kebenaran, benci kepada orang saleh, benci kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nah ini yang dipertanyakan nih, kenapa dia benci? Perhatikan, ada masalah, ada masalah di dalam hatinya. Berarti dia tidak termasuk dari kalangan orang yang saleh. Ada yang membenci Rasul, nah berarti kamu yang bermasalah, yang membenci Rasulullah, yang membenci para sahabat, para sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dia membencinya, kamunya yang masalah, yang membencinya itu. Dan demikian seterusnya. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan dalam syarah hadis ini, kata beliau, fa idza ra'aita syakhsan yuhibbuhu an-nasu min ahli al-khairi wal iman fa hadza alamatun ala anna Allah qad ahabbahu wa ahabbathu al-malaikah. Apabila engkau melihat seseorang dia dicintai oleh manusia, manusia yang mana? Min ahli al-khairi wal iman, orang yang baik dan orang yang beriman. Maka ini merupakan tanda bahwa Allah Jalla wa'ala sungguh mencintai hamba itu, dan dia dicintai oleh para malaikat. Demikian pula sebaliknya, wa idza ra'aita syakhsan yakrahuhu ahlud din wa ahlul iman fa'lam bi anna hadhihi alamatun ala anna Allah yakrahuhu wa yakrahuhu kadzalika ahlus sama'. Demikian pula apabila engkau melihat seseorang dia dibenci oleh orang-orang yang baik agamanya, dibenci oleh kaum mukminin, maka ketahuilah ini merupakan tanda bahwa Allah benci kepadanya. Demikian pula penghuni langit benci kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, ya, akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan untuk mereka wuddan, mahabbah, kecintaan manusia kepadanya. Siapa? Dari ahlul khair, dari orang-orang yang semisalnya, dari orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada para sahabatnya, ketika ada satu jenazah lewat, lalu kaum muslimin, para sahabat memujinya. Maka Nabi mengatakan, wajabat, telah tetap, maksudnya telah tetap baginya surga. Ketika ada satu jenazah lagi lewat, para sahabat tidak menyukainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajabat, telah tetap baginya neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada'ullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi itu menjadi barometer, barometer ya, tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah persaksian ahlul khair, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik di muka bumi. Apabila kaum mukminin cinta kepadanya, itu harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya dan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Namun tetap kita harus kembali kepada akidah ahlus sunnah bahwa tidak diperbolehkan memastikan seseorang yang wafat bahwa dia pasti masuk surga atau dia pasti masuk neraka. Tidak boleh. Kecuali siapa-siapa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada seorang meninggal, lalu kemudian kaum mukminin mereka memujinya, mereka senang kepadanya. Nah, itu merupakan indikasi tanda bahwa Allah cinta, para malaikat cinta kepadanya. Tapi apakah dia pasti masuk surga? Kita enggak mengetahui. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kaum mukminin cinta kepadanya. Dan itu merupakan tanda kebaikan bagi beliau. Apakah pasti? Masalah kepastian kembalikan kepada Allah. Itu bukan hak kita untuk menjustis. Jadi ma'asyara alaikum rahimakumullah, namun kecintaan kaum mukminin, kebencian kaum mukminin kepada seseorang itu bisa menjadi alamah, bisa menjadi tanda baik buruknya seseorang. Baik, saya kira sampai di sini dulu ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.